Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat terhadap kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk sama-sama saling menggali ilmu dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW dengan untaian ucapan dari para ulama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kehidupan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang kita harapkan di hari akhir nanti insyaallah taala. Sebagaimana telah kita katakan pada pertemuan tadi malam, untuk pada pagi hari ini insyaallah kita akan mulai untuk mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi kitabullah yaitu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita membaca Al-Qur'an maka bacaan Al-Qur'an tersebut tidak lepas dari kerongkongan atau dari telinga kita saja, akan tetapi Al-Qur'an yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca maka merasuk ke dalam jiwa-jiwa kita, ke dalam kalbu atau ke dalam hati kita semua, sehingga Al-Qur'an tersebut tatkala kita baca memberikan pengaruh yang positif terhadap diri kita karena kita paham terhadap maksud daripada ayat yang kita baca tersebut. Saudara hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab Al-Qur'an itu telah ditinggalkan oleh manusia. Nabi SAW pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab Al-Qur'an atau kitab Allah telah ditinggalkan oleh manusia. Artinya bahwasanya manusia ketika itu telah meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an dan juga tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga oleh karena sebab itulah maka kita semua sebagai seorang muslim, sesungguhnya Al-Qur'an merupakan perisai bagi kita. Al-Qur'an merupakan senjata bagi kita, sehingga seyogianya bahwasanya Al-Qur'an hendaklah selain daripada kita baca, kita fahami hukum tajwidnya, tapi lebih dari itu juga kita harus memahami dari makna Al-Qur'an tersebut, sehingga Al-Qur'an bermanfaat bagi diri-diri kita semua dalam kehidupan kita beragama ini. Ada yang bacaannya bagus? Ada yang baca Al-Qur'annya bagus? Hah? Ada yang bisa bacakan Al-Qur'an? Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Sambil kita koreksi tajwidnya sedikit. Ada yang mau bacakan Al-Qur'an? Antum bisa baca? Fadhal. Sebelum kita membahas tentang makna yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, akan kita sampaikan terlebih dahulu thariqah para ulama, cara para ulama dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Pada zaman saat sekarang ini kita paham dan kita tahu bahwasanya kaum muslimin Al-Qur'annya sama, ayatnya sama, yang dibaca juga sama. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Imran, sampai kemudian dan juz 'amma. Di seluruh kaum muslimin Al-Qur'annya satu, yang dibaca juga sama, ayatnya juga sama, nama surahnya juga sama. Akan tetapi dalam praktek kehidupan, dalam mengamalkan Al-Qur'an, ini yang terjadi perbedaan di antara kaum muslimin. Setiap kelompok memiliki bendera masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing. Setiap kelompok memiliki cara-cara tertentu di dalam kelompoknya. Nanti kelompok ini cara mengamalkan Al-Quran seperti ini, kelompok ini cara mengamalkan Al-Quran seperti ini. Kerap sekali kita jumpai perbedaan di kalangan kaum muslimin dalam mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sama, bacaannya sama, diturunkan kepada Nabi yang sama. Tapi kenapa kaum muslimin kok berbeda dari sisi pengamalan Al-Quran? Berarti ada yang salah di dalamnya, ada yang keliru di dalamnya, yaitu cara memahami Al-Quran itu sendiri. Sebagian orang ada yang kebablasan memahami Al-Quran melalui pemahaman dia sendiri. Dari kalangan intelektual, dari kalangan orang-orang ilmuwan, terkadang memahami Al-Quran sesuai dengan tingkat pemahaman dia, dikaitkan dengan intelektual yang dia miliki. Kalau dia ahli fisika, Al-Quran dikaitkan dengan fisika. Kalau dia ahli biologi, kemudian Al-Quran dikaitkan dengan biologi, dan lain sebagainya. Ada lagi di antara mereka yang orang-orang memahami Al-Quran, lalu kemudian memahami Al-Quran sesuai dengan kondisi masyarakat yang terjadi. Dia ambil ayat-ayat yang terdiri daripada apa yang sesuai dengan masyarakat, kemudian dia tinggalkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Macam-macam manusia dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah ini merupakan pembahasan yang sangat penting juga. Bagaimanakah sebetulnya cara kita memahami Al-Quran supaya semua manusia, semua kaum muslimin dalam mengamalkan Al-Quran itu sama? Sebagaimana para sahabat, mereka juga sama dalam mengamalkan Al-Quran. Kalaupun ada terjadi perbedaan di kalangan para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran, hanyalah dari sisi bacaannya. Sehingga di dalam ilmu qiraah ada 14 qiraah, ada 14 tata cara dalam membaca Al-Quran. 7 riwayat yang masyhur, 4 riwayat di dalamnya ada riwayat yang masyhur, ada riwayat yang dhaif, yang lemah, dan 3 di antaranya adalah riwayatnya syadz semua, dhaif semua, lemah semua. Yang masyhur adalah 7 riwayat. Ini yang disebut dengan qiraatus sab'ah, cara membaca Al-Qur'an yang 7 macam. Ada qiraah susi, laki-laki atau perempuan ini? Imam susi. Laki-laki. Ada qiraah warasy, ada apa hafiz dan lain sebagainya. Semua tujuh qiraah adalah qiraah yang ma'ruf sebagaimana yang kita baca. Maka kalau misalkan kita mendapatkan seseorang membaca Al-Qur'an berbeda, jangan disalahkan dulu. Kenapa? Karena mungkin dia mendapatkan ilmu yang lain, ilmu qiraah yang lain. Seperti bacaan yang kita baca dalam ayat Al-Fatihah yang pertama tadi, kita baca dengan apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Ada sebagian ulama yang membaca alhamdulillahirabbilalamin. Ada lagi yang membaca apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Ada yang membaca seperti itu. Karena riwayat dari para sahabat juga berbeda-beda. Demikian pula ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang membaca panjang iyya, ada yang membaca apa? Dan lain sebagainya. Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Ini diperbolehkan sesuai dengan riwayat yang sampai kepada dia. Nah, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dulu dari sisi bacaan. Bacaan orang Madinah nanti bacaan berbeda dengan bacaan orang Syam. Orang Syam berbeda bacaannya dengan orang Yaman, karena bahasa Arab itu juga berbeda-beda. Bahasa Arab berbeda-beda. Kalau misalkan orang Arab mengatakan sabarlah engkau, bahasanya isbir gitu. Kalau orang Arab usbur, gitu ya. Jadi perbedaan di kalangan para ulama atau perbedaan di kalangan para sahabat dulu adalah dari sisi cara membacanya. Maka najdaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena desakan dari sebagian para sahabat supaya bacaan Al-Qur'annya disamakan. Terjadi perselisihan di antara kalangan para sahabat ketika itu. Orang Syam membaca dengan bacaannya sendiri, orang Madinah membaca dengan bacaannya sendiri, sampai terjadi perselisihan pendapat di kalangan para sahabat karena sebab perbedaan baca Al-Qur'an. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib menyatukan harokatnya dengan bacaan yang sudah kita dapatkan ini. Ini di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Al-Qur'annya bacaannya sudah sama. Diturunkan kepada nabi yang sama. Dan kemudian kita mendapatkan Al-Qur'an tersebut utuh sebagaimana mestinya, dan seluruh kaum muslimin ma'ruf bahwasanya mushaf yang ada ini adalah mushaf Utsmani yang ma'zur kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang Syiah, karena memang orang Syiah Al-Qur'annya berbeda dengan Al-Qur'an kita dan 3 kali lipat daripada Al-Qur'an kita. Makanya tidak ada seorang ulama Syiah pun yang mereka menghafalkan Al-Qur'an, tidak ada. Walaupun pinternya kaya apa orang Syiah, enggak ada yang mereka bisa menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'annya 3 kali lipat daripada Al-Qur'an yang kita miliki. Kalau sekarang kita Al-Qur'annya 30 juz, orang Syiah punya Al-Qur'annya berapa? 90 juz kurang lebih. Gimana mau menghafalkan Al-Qur'an? Nah, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang sekarang ini bukanlah dari bacaannya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana cara memahami Al-Qur'an, sehingga terjadi perbedaan dalam mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bagaimanakah sebetulnya cara yang terbaik dari memahami Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau, "Fama ahsanu turuqi tafsir." Apakah jalan yang terbaik? Apakah jalan yang terbaik dalam memahami Al-Qur'an? Ini yang paling penting. Yang pertama, fal jawab, kata beliau, "Inna ashahat turuq fi dzalika yufassir Al-Qur'an bil Qur'an." Yang pertama, kata beliau, sesungguhnya cara yang paling benar, cara yang paling baik dari memahami Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Al-Qur'an difahami dengan Al-Qur'an juga. Karena dalam satu ayat terkadang Allah menurunkan secara global, dan dalam ayat yang lain Allah memperinci daripada ayat yang diturunkan tersebut. Salah satu contoh ayat yang kita baca ketika sholat tadi, Allah telah menyebutkan apa? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mereka menunaikan, mendirikan sholat dan kemudian menunaikan zakat, dan kemudian mereka beriman dengan hari akhir. Di situ ada kata-kata apa? Perintah Allah, perintah menunaikan sholat dan perintah untuk menunaikan zakat. Nah, sekarang kalaulah hanya ayat itu yang diturunkan kepada kita, maka kita bingung mengamalkannya. Diperintahkan kita berzakat, tapi tidak diturunkan oleh Allah bagaimana sistematis daripada zakat tersebut. Bagaimana bagiannya, kepada siapa diberikan, apa saja yang perlu dizakati, kan tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Maka kemudian apa? Allah menurunkan dalam ayat yang lain ada perincian untuk ayat tersebut. Misalkan dalam surat Taubah, Allah menyatakan apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa firqatul ghalimin wa fi sabilillahi wa bis sabil. Sesungguhnya sedekah, sesungguhnya zakat ini diberikan kepada siapa? Fakir, miskin, mu'allaf, orang yang berhutang, budak, sabilillah, kemudian ibnu sabil, musafir, kemudian amil, diberikan zakat terhadap mereka. Dijelaskan dalam satu ayat secara global, kemudian Allah turunkan ayat yang lain untuk menjelaskan tentang keadaan ayat tersebut. Maka cara yang terbaik yang pertama, bahwasanya Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Al-Qur'an dipahami dengan Al-Qur'an juga. Ini cara yang paling bagus. Kemudian yang kedua. Fa in ayyaka dzalika fa 'alaika bis sunnah. فَإِنَّهَا شَارِحَ لِلْقُرْآنِ وَمَوْدِ أَحْلَبُ. Apabila engkau tidak mendapatkan tafsirnya dalam Al-Quran, satu ayat masih diturunkan secara global. Kita cari-cari dalam ayat yang lain, ternyata tidak ada penjelasan tentang ayat tersebut, tidak ada perinciannya. Maka kata beliau, maka tafsirkanlah Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah adalah merupakan syarihah, penjelas daripada Al-Quran tersebut. Dan ini nyata di hadapan kita. Dalam Al-Quran adakah bagaimana disebutkan cara sujud? Tidak ada. Bagaimana cara rukuk? Tidak ada. Apa yang dibaca ketika seseorang sholat? Tidak juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini semuanya kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, wasunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah hadis merupakan tafsir daripada Al-Quran. Dan kemudian sunnah adalah merupakan penjabaran-penjabaran dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga tatkala kita tidak mendapatkan keterangan secara terperinci oleh satu ayat dalam Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis pada intinya merupakan juga ayat Allah. Sehingga Nabiullah mengatakan, ala inni utitul kitabah Al-Quran wa misluhuma, sesungguhnya aku telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan juga diturunkan kepadaku sesuatu yang sama dengan Al-Quran, semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak kita melihat para dai yang mereka menyebutkan ayat-ayat Allah, membawakan ayat-ayat Allah, membawakan Al-Quran, tapi kemudian tatkala mereka menjelaskan kepada umat karena tidak diiringi dengan hadis, maka apa? Terjadi kesalahan dalam memahami Al-Quran, sehingga terjadi kesalahan pula dalam memahami Al-Quran tersebut. Contoh satu ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Allah telah berfirman, janganlah kalian katakan bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah mereka mati. Tidak, mereka hidup, bahkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak merasa. Ini ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Tapi karena tidak difahami dengan hadis Rasulullah SAW, kemudian mereka membawakan ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya dibolehkannya bagi kita untuk tawassul, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia salah satu dalil yang dijadikan oleh orang-orang yang mereka membolehkan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Ayatnya enggak salah, ayat itu ayat Allah, telah dijamin kebenarannya. Cuma cara memahami ayat itu yang salah, sehingga salah pula dari sisi pemahaman, dari sisi pengamalannya. Padahal kalau kita buka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, lihat bagaimana Rasulullah mencela perbuatan orang-orang yang mereka menjadikan mereka orang-orang sudah meninggal sebagai wasilah, termasuk diri Nabi Isa Alaihissalam. Sehingga kata Rasulullah apa? La tatarani kama taratin Nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan melebihkan aku, memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji diri Isa bin Maryam, sehingga setelah meninggalnya Nabi Isa pun dijadikan wasilah oleh mereka sebagai penebus dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Wasilah. Inilah merupakan salah satu kunci daripada keberhasilan kita dalam memahami Al-Quran, bahwasanya Al-Quran harus difahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW yang ini kita dapatkan dalam hadis-hadis beliau. Maka di dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, itu disebutkan di situ salah satu judulnya adalah Kitabut Tafsir. Lihat nanti dalam kitab Fathul Bari ada ya. Salah saya muslim itu ya. Lihat nanti di sana ada kitab yang berjudul Kitab Tafsir. Jadi di sana dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tafsir-tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada Kitab Tafsir. Ini jalan yang kedua untuk memahami Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an difahami dengan hadis Rasulullah SAW. Seandainya kita mendapatkan seseorang dia membawakan ayat Al-Quran tapi pemahamannya menyimpang dari pemahaman Nabi, menyimpang dari sunnah Nabi, maka kita katakan sesungguhnya kamu telah tersalah dalam memahami Al-Quran. Salah dalam memahami Al-Quran, maka akan tersalah dari sisi pengamalannya. Kemudian yang ketiga, idza lam tajid at-tafsir fi al-Qur'an wala fi sunnah, raja'na fi dhalika ila aqwal as-sahabah. Yang ketiga, jika tafsir suatu ayat tidak terdapat pada Al-Qur'an, tidak terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, tafsirnya tidak kita dapatkan dalam ayat Al-Qur'an, tidak kita dapatkan pula dalam hadis Rasulullah SAW, maka raja'na fi dhalika ila aqwal as-sahabah, kita kembalikan tafsirnya kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memahami Al-Qur'an dengan pemahaman siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan seperti ini? Bukan saya, tapi siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mufassir, ahli tafsir, dan tafsir beliau adalah tafsir yang masyhur di antara tafsir-tafsir yang ada. Ulama besar mazhab Syafi'i, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ulama terdahulu. Walaupun berbeda mazhab tapi masih mau belajar kepada mazhab yang lain. Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Ibnu Taimiyah apa mazhabnya? Hambali. Bahkan Imam Ibnu Katsir termasuk salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terbaik dalam perkara tafsirnya. Nah, disebutkan di sini, kalau misalkan kita tidak mendapatkan tafsir Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah atau dalam Al-Qur'an juga, maka kita kembalikan semuanya itu kepada ucapan para sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an itu turun berkaitan dengan mereka. Mereka langsung yang melihat bagaimana praktek Rasulullah dalam mengamalkan Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menjadi bapak Rasulullah, menjadi mertua Rasulullah, ada yang menjadi menantu Rasulullah, ada yang menjadi sahabat Rasulullah, ada yang di antara mereka paman Rasulullah, sementara Al-Qur'an diturunkan pada masa mereka. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling selamat, orang yang paling faham dengan Al-Qur'an tentunya mereka para sahabat Nabi. Saya pernah berdialog dengan Pak Dodi. Pak Dodi ini salah seorang, maaf ini, salah seorang apa namanya di bagian api, salah seorang beliau ketua Muhammadiyah di sana di bagian api. Apa kata dia? Kata dia bahwasanya tafsir sekarang ini lebih sempurna daripada tafsir terdahulu. Tafsir-tafsir yang ada sekarang ini katanya, orang yang dicetak oleh orang-orang sekarang ini lebih sempurna daripada tafsir para orang-orang terdahulu. Kok bisa seperti itu, Pak? Saya bilang, iya, karena tafsir sekarang ini sudah dilengkapi dengan, disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, kata dia. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, dengan iptek, dengan teknologi, katanya, maka lebih sempurna. Padahal apa? Padahal hal tersebut menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Dia tidak beriman turunnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang ini tidak beriman akan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini merupakan perkara yang fiktif menurut dia. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa turun ke dunia ini dalam rangka untuk apa? Mematahkan salib-salib, untuk membunuh babi-babi. Kata dia, kalau menurut akal kita ini tidak mungkin. Di Amerika sana banyak babi, di Indonesia juga banyak babi, di Jawa banyak babi, di negeri mana pun banyak babi. Kalau misalkanlah tugas Nabi Isa membunuh babi-babi, ini tidak mungkin. Berapa banyak babi-babi yang hidup berkeliaran di muka bumi ini, kata dia. Demikian pula salib-salib. Padahal dia ketika itu beristri, kemudian ketika itu dia juga perlu makan dan lain sebagainya. Ini tidak logis, kata dia. Tidak sesuai dengan apa? Ilmu pengetahuan manusia. Lah inilah dia. Apa? Pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwasanya kita lebih pintar dari sahabat. Menganggap bahwasanya kita ini lebih mulia, kita ini lebih punya wawasan luas daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran itu turun di masa mereka, turun untuk mereka, dan mereka langsung yang bisa memahami Al-Quran kepada Rasulullah. Kok bisa kita menganggap bahwasanya tafsir kita lebih sempurna, pemahaman kita lebih sempurna daripada pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW? Kita lihat. Salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Apa kata beliau? والذي لا إله غيره ma nuzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fiman nazal. Apa kata beliau? Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, tidaklah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ayat pun. Berapa ayat Al-Qur'an? 2236. Ada yang mengatakan 6666 ya. Ada yang mengatakan macam-macam, nanti kita bahas di sini mana pendapat yang sahih. Yang jelas kata beliau, seluruh ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata beliau, illa wa ana alamu fiman nazalat, kecuali seluruhnya, kata Ibnu Mas'ud, aku tahu untuk siapa ayat tersebut diturunkan. Kata Ibnu Mas'ud, setiap ayat yang turun mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, aku tahu seluruhnya. Ayat itu satu persatunya diturunkan untuk siapa? Untuk Rasulullah kah? Untuk orang munafik kah? Untuk orang kafir kah? Dan nama-namanya juga beliau hafal. Ini turunkan untuk Abdullah bin Ubay, ini turunkan untuk Aisyah, ini turunkan untuk Abu Bakar dan lain sebagainya. Beliau hafal semuanya, kata beliau. Wa aina nazalat, dan juga aku tahu di mana ayat tersebut diturunkan. Kata Ibnu Mas'ud, walau alam maka ada hadil alamu bi kitabillah minni. Kalau misalkan aku mendapatkan ada seseorang yang lebih faham dari aku, lebih berilmu dari aku, lebih mengetahui aku tentang Al-Quran, tadaruhul matoyal ataituhu, maka sesungguhnya kemanapun arah kendaraan yang akan mengarah, akan aku datangi dia. Kurang apa kita? Lihat, ini baru Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan apa? Seluruh ayat yang turun aku tahu ayat itu untuk siapa dan di mana tersebut diturunkan. Artinya apa? Bukan sekedar itu, artinya ayat yang diturunkan oleh Allah, maka juga beliau faham apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu apa, peristiwa apa yang terjadi ketika itu, maksud ayat tersebut juga beliau faham. Inilah mereka para sahabat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Amash juga mengatakan, Al-Amash ini adalah seorang ulama yang buta. Al-Amash seorang ulama yang buta, namanya adalah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Dawud, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Dulu seseorang dari di antara kami, kata beliau, ini cara belajarnya para sahabat, cara belajarnya para sahabat. Lihat bagaimana cara belajarnya para sahabat. Dulu kami apabila mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an tidak lebih dari 10 ayat. Dulu ketika kami belajar Al-Qur'an itu tidak lebih dari 10 ayat. Kami tidak mempelajarinya, tidak melanjutkannya untuk mempelajari ayat yang lain, hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai kemudian dia mengetahui makna Al-Quran tersebut dan sampai dia bisa mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini belajar dari para sahabat. Jadi kalau belajar cuma berapa ayat? 10 ayat, dan belum ditambah dari 10 ayat sebelum menguasai maknanya dan juga sebelum mereka bisa mengamalkannya. Kalau sudah 10 ayat ini sudah selesai, faham maksud ayatnya semua, bisa mengamalkannya, baru ditambah 10 ayat berikutnya dan seterusnya. Ini cara belajar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, metode yang keempat. Idza lam tajid at-tafsir fil Qur'an wala fi sunnah wala wajadtahu 'an as-sahaba faqad raja'a katsiran min al-a'immah fi dhalika ila aqwali tabi'in. Jika tidak didapatkan tafsir Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, tidak didapatkan tafsir Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah, juga tidak didapatkan dalam perkataan para sahabat, maka kembalikan makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an tersebut kepada ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Siapa ulama-ulama dari kalangan tabi'in? Mujahid ibn Jabar, seperti contohnya adalah Mujahid. Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Hasan Basri. Terus siapa lagi ulama tabi'in? Siapa lagi ulama tabi'in? Sudah disebutkan di sini Mujahid, kemudian Hasan Basri, kemudian siapa lagi? Ayo, siapa lagi contohnya ulama tabi'in? Tabi'in itu muridnya sahabat. Siapa lagi contohnya? Muhammad ibn Yasar, Sulaiman ibn Yasar, Ikrimah. Siapa lagi? Atau bin Abi Rabah. Kemudian siapa lagi? Al-Amash dan lain sebagainya. Ya, itu ulama-ulama tabi'in. Nah, kalau kita tidak mendapatkan tafsir itu dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi, tidak pula dalam perkataan para sahabat, maka carilah tafsir Al-Quran dalam ucapan-ucapan ulama tabi'in. Apakah mereka meninggalkan kitab? Iya. Di masa tabi'in sudah ditulis itu tafsir. Makanya ada tafsir Tauri, ada tafsir ini dan lain sebagainya nanti. Seperti di sini disebutkan, ini bukti autentik keilmuan para tabi'in, yang mereka ketika mentafsirkan Al-Quran tersebut bukan dengan hawa nafsu, tetapi disandarkan kepada guru mereka dari kalangan sahabat. Seperti yang di sini disebutkan contohnya. Kama qala Muhammad ibn Ishaq haddatsana Aban ibn Shalih an Mujahid. Muhammad bin Ishaq yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Aban bin Shalih. Ini orang terdahulu ketika mereka menyampaikan khabar-khabarnya otentik. Artinya apa? Pasti gitu loh. Yang membawa khabar itu orangnya ini. Beda dengan sekarang ini. Cerita Wali Songo misalkan. Ada sunan ini, ada sunan ini, sunan itu. Ini yang membawa berita siapa ini? Kan enggak tahu, beritanya dari mulut ke mulut. Dari orang-orang tua terdahulu, dari nenek moyang kita. Enggak disebutkan seperti ini. Telah mengkhabarkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami si anu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bukti-bukti otentik. Tapi kalau misalkan cerita Wali Songo, Malin Kundang, ini siapa sanadnya ini? Dari mana asal-usulnya ini? Kok kemudian orang percaya begitu mudahnya? Belum melihat apa buktinya. Kalau para ulama tidak seperti itu ketika mereka menyampaikan khabar dibawakan. Kita bisa melihat dalam kitab al-um tulisan Imam Syafi'i. Seluruh kitab al-um tersebut tulisan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apabila membawakan satu pendapat, ini loh pendapatnya, dalilnya dari si fulan, dari ini telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otentik, pasti. Nah, di sini dijelaskan Al-Muhammad bin Ishaq ibn Rahawai telah menceritakan kepada kami Aban bin Shalih dari Mujahid. Dia mengatakan aratul mushaf ala Ibn Abbas thalatha aratat min fatihatihi ila khatimihi aw qafu inda kulli ayah minhu wa as'aluhu anha, kata beliau. Kata Mujahid, aku telah memperlihatkan mushaf, ini mushaf Al-Qur'an, kata beliau, Al-Qur'an ini telah aku perlihatkan, artinya bukan sekedar diperlihatkan tapi dibaca, dipelajari. Aku telah menyerahkan Al-Quran ini kepada Ibnu Abbas. Jadi Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Kata beliau, sebanyak 3 aradat, 3 kali. Mujahid belajar tafsir kepada Ibnu Abbas berapa kali? 3 kali. Dan beliau mengatakan, dari mulai surah Al-Fatihah sampai selesai, belajar tafsir 3 kali kepada Ibnu Abbas sampai selesai. Sampai selesai. Dan kemudian aku berhenti dari setiap ayat yang aku baca. Jadi kalau misalkan kita membaca Alif Lam Mim, berhenti. Kemudian dia tanya, wahai Ibnu Abbas, apakah maksud ayat ini? Kemudian kita membaca ayat dari kalau kita La Raiba Fih, berhenti. Dia tanya, wahai Ibnu Abbas, apakah maksud ayat ini? Ah, itulah Mujahid ketika belajar kepada Ibnu Abbas. Kata beliau, beliau mengatakan, aku telah mempelajari Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, mulai dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Andas, dan setiap ayat aku berhenti wa'as'alu anha, dan aku bertanya tentang maksud ayat tersebut. Adakah orang di antara kita yang lebih paham dari mereka? Tidak ada. Maka jalan yang paling bagus dalam memahami Al-Quran, kalau misalkan tidak kita dapatkan tafsirnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi atau dalam perkataan ulama-ulama sahabat, maka kita dapatkan, kita cari tafsirnya dari kalangan perkataan ulama tabi'in, bagaimana mereka memahami ayat tersebut. Salah satu bukti lagi di sini kita bawakan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Ini termasuk ahli tafsir yang paling tua, Ibnu Jarir, dari kalangan mufassir. Ibnu Jarir punya kitab tafsir yang paling besar, namanya terkenal dengan tafsir Ibnu Jarir, kurang lebih 14 jilid. Kalau Ibnu Katsir yang kita miliki cuma 8 jilid. Kalau Ibnu Jarir kalau tidak salah 14 jilid lebih punya beliau, Ibnu Jarir. Beliau mengatakan hadatsana Abu Quraib hadatsana Talq bin Ghanam al-Utsman al-Makki an Ibnu Abi Mulaikah qala ra'aytu Mujahidan Salam bin Abbas an tafsir al-Qur'an wa ma'u al-wahu. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Talq bin Ghanam dari Utsman al-Makki dari Ibnu Abi Mulaikah, yang mengatakan aku telah melihat, menjadi saksi bagi Mujahid. Aku telah menyaksikan bahwasanya Mujahid dia belajar tafsir kepada Ibnu Abbas. Wa ma'ahu al-wahu, dan ketika beliau belajar beliau membawa lauh. Apa lauh? Batu atau kayu yang biasa digunakan untuk menulis. Beliau membawa lauh. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa yaqul lahu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, "Uktub." Tulis. Maksud ayat ini seperti ini, maksud ayat ini seperti ini. Tulis, kata beliau. Hatta sa'alahu an tafsir kulli, sampai kemudian Mujahid bertanya tafsir Al-Qur'an secara keseluruhan, yaitu seluruh jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa la hadza kana Sufyan al-Thawri yaqul. Oleh karena itu maka Sufyan al-Thawri mengatakan, "Idza ja'aka tafsir al-Mujahid fa hasbuk bihi," apabila datang kepadamu si Mujahid dengan menerangkan sebuah tafsir, fahasbuh, sungguh tafsir itu telah cukup bagimu. Ini saudara hadirin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang selamat dalam memahami Al-Qur'an. Lihat bagaimana dalam ayat yang lain Allah berbicara, lihat bagaimana Rasulullah berbicara tentang ayat tersebut, lihat bagaimana para sahabat berbicara memahami ayat tersebut, dan lihat bagaimana para tabi'in dalam memahami ayat tersebut. Di luar dari pemahaman yang ada, maka itu adalah kesesatan. Sehingga para ulama sepakat, di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memberikan satu nas, haram hukumnya memahami Al-Qur'an. Haram hukumnya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, semua ulama sepakat haram hukumnya memahami Al-Qur'an bi ra'yi, memahami Al-Qur'an dengan akalnya. Haram hukumnya memahami Al-Qur'an dengan akal manusia. Lalu dengan apa? Dengan yang telah kita sebutkan tadi, dengan Al-Qur'an, dengan hadis Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat, dan juga dengan pemahaman para tabi'in. Maka kita dapatkan pada zaman sekarang ini orang-orang mereka bisa membaca Al-Qur'an, tapi mereka tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an. Karena sebab apa? Mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an atau salah paham dengan Al-Qur'an, sehingga salahnya dalam memahami Al-Qur'an, sehingga salah pula dalam pengamalannya. Lalu bagaimana kalau misalkan para ulama sendiri berbeda dengan tafsir Al-Qur'an? Ulama ini atau sahabat ini berbeda memahami dengan sahabat ini dalam tafsir Al-Qur'an, maka kita ambil salah satu pendapat mereka yang lebih mendekati kebenaran sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, nanti kan ada pendukungnya bahwa Al-Qur'an tersebut juga bisa dipahami dengan perkataan orang-orang Arab, ya. Sahabat Ibnu Abbas pernah beliau membaca ayat tapi enggak paham dengan ayat tersebut, sampai datang orang Badui. Orang Badui ini orang yang pedalaman, kemudian datang ke sumur, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ayat tersebut dan mengatakan suatu kalimat. Kalimat ini terdapat dalam Al-Qur'an. Ibnu Abbas orang kota enggak tahu maksudnya. Ketika datang orang Badui barulah beliau paham. Oh, ternyata yang dimaksud dengan ucapan ini maksudnya adalah ini. Jadi para ulama seperti itu dalam memahami Al-Qur'an, sehingga tidak ada perselisihan dalam perkara agama ini. Adapun perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin pada saat sekarang ini karena sebab salahnya mereka dalam memahami Al-Qur'an. Salah dalam memahami Al-Qur'an menyebabkan salah dalam mengamalkannya. Kita buka tanya jawab sekitar 10 menit karena jam 6 sudah harus selesai ya kajian insyaallah taala. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Jadi kalau kita lihat dalam pemahaman Al-Qur'an, Iya, ketika kita menerangkan Al-Qur'an harus seperti itu. Bukan dijabarkan ke sana ke sini, tidak. Ketika kita membacakan ayat ini, Rasulullah menyebutkan hadis yang berkaitan dengan ini, atau kemudian para sahabat mereka menyatakan seperti ini berhubungan dengan ayat ini, atau kemudian kita bawakan ucapan para tabi'in atau tabi'in tabi'in yang datang setelahnya. Jadi seperti itulah sebetulnya kita ketika kita memberikan menyuguhkan Al-Qur'an kepada umat ini, maka kita menjelaskannya seperti itu dengan membawakan realistis daripada riwayat-riwayat yang datang dari sahabat atau dari yang datang dari ulama setelahnya. Bukan seperti sekarang ini orang pidato kan satu ayat bisa satu jam menerangkannya, karena dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan ini, padahal sama sekali tidak ada, kadang-kadang tidak sama sekali tidak ada kaitannya kan. Supaya apa? Supaya apa namanya, orang tertarik dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bukan cara para ulama dalam membahas ayat. Silakan ada lagi. Alif lam mim, nah mana hurufnya? Enggak, soalnya kan tidak jelas, ada hurufnya banyak orang baca itu tidak. Oh ya, berarti salah kalau gitu ya. Jadi setelah itu besar, mana ada imam bacaannya? Kita salah, kita selalu mustahilin. Kayak ada kiri, gimana kita makmumi? Kesalahan itu ada dua makna, khafi dan jali. Lahan ada yang berat, ada yang ringan. Yang ringan yang sampai tidak membatalkan sholat. Kalau yang berat yang sampai membatalkan sholat. Yang sampai membatalkan sholat kalau misalkan baca itu sampai merubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau misalkan tidak sampai merubah makna Al-Quran itu sendiri, maka tidak tidak menyebabkan sholat itu batal. Cuman tiga lagi, tergantung imamnya. Kalau misalkan imamnya itu memang orang yang faham tajwid, kemudian bisa membaca Al-Quran itu dengan fasih, cuman dia kuat-kuat sehingga salah, atau karena itu membaguskan suara sehingga salah, maka sholatnya batal. Jadi kalau memang kemampuan dia cuma segitu, ya enggak apa-apa. Seperti orang Jawa kan, kalau ngomong ain itu susah. Iya karena bulu, iya karena stangin kata dia. Ya makanya gitu, lidahnya nggak bisa dirubah lagi, maka nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau memang selama dia masih mau belajar, itu kalau dia tidak mau belajar, padahal punya kesempatan untuk belajar, maka ada tuntutan bagi dia. Tapi kalau dia belajar cuma nggak bisa dirubah, insya Allah nggak masalah, nggak sampai membatalkan sholat. Ada tetangga saya bertanya bagaimana hukum dan dosa suami yang tidak, ini pembahasan tadi malam, yang tidak menegur istrinya lebih 3 hari. Kalau boleh memilih, biarlah lahir yang sakit daripada batin yang sakit. Sakit apa? Sakit gigi lebih baik dari sakit hati gitu ya kira-kira. Bolehnya seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya sesama muslim sebanyak 3 hari, selama 3 hari, kalau hal tersebut berkaitan dengan masalah dunia. Misalkan apa, dia punya hutang sama kita gak dibayar, kita tagih, kemudian gak dikasih sama dia. Boleh ketika itu misalkan kita apa, saking jengkelnya tidak menegur dia selama 3 hari. Lebih 3 hari maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita tidak menegur seseorang karena sebab agama dia, karena sebab agama dia, maka ini diperbolehkan walaupun dalam jangka waktu lebih dari 3 hari. Sebagaimana ketika terjadinya perang Tabuk, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang ketika itu kan. Kemudian sama Rasulullah apa? Jangan cakapi dia, jangan jawab salamnya, jangan kalian ucapkan salam dia. Kalau sakit jangan didatengin. Bahkan istrinya disuruh pisah ranjang oleh Rasulullah kepada 3 sahabat tersebut. Kalau masalahnya adalah masalah agama, ini diperbolehkan bagi kita. Misalkan ada ini orang, orang ini kebangetan dalam perkara agama, sampai kemudian dia mencela agama, mencaci maki agama, agama Islam, maka boleh bagi kita untuk apa? Tidak menegur dia walaupun lebih dari 3 hari. Ini yang disebut dengan apa? Hajar. Hajar itu tidak mengucapkan salam, tapi hajar itu melihat situasi kondisi. Artinya kalau orang tersebut dengan tidak ditegur bisa jadi baik, maka jangan ditegur. Tapi kalau dengan enggak ditegur malah tambah melunjak, maka sebagusnya tetap kita menegur dia. Ya. Jadi haram hukumnya seorang suami kalau perkaranya perkara dunia, masakannya kurang enak sehingga jengkel, melebihi 3 hari maka tidak diperbolehkan, haram. Tapi kalau masalahnya adalah masalah akhirat, masalahnya adalah masalah agama, ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Cuman dia juga kalau dengan didiamkan ya tambah bagus, ya didiamkan, tapi kalau enggak ya jangan. Yang penting apa? Melihat situasi kondisinya. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Masalah sutrah ada khilaf di antara para ulama, apakah dia wajib mencari sutrah, apakah dia wajib atau sunnah. Ini misalkan sutrah ini orang sholat gitu ya. Ini sutrahnya orang, begitu selesai sholat dia pindah, berarti kan sutrahnya gak ada. Nah, bagi orang yang sholat ini, apakah dia tetap berdiri di situ atau mencari sutrah? Boleh maju kanan ke kiri atau mundur untuk mencari sutrah. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mencari sutrah hukumnya wajib. Di antaranya adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala berdasarkan hadis la salata illa ila sutratin, tidak ada salat kecuali dengan menghadap ke sutrah. Walaupun dalam keadaan salat wajib cari sutrah kalau sutrahnya hilang gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut hanyalah perkara mubah, perkara boleh saja. Kenapa? Karena bahwasanya hal tersebut tidak ada khabar yang menyatakan wajibnya, baik dari Rasulullah atau dari para sahabat yang mereka melakukan hal yang seperti dilakukan tadi. Ini pendapat Imam Malik dan juga muridnya Ibnu Rusd. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa saya boleh, tidak wajib tapi boleh. Jadi kalau misalkan kita sholat sutrohnya hilang atau imam sudah selesai sholat, nah boleh bagi kita untuk mencari sutroh. Yang penting jangan terlalu jauh jalannya gitu. Kalau 2-3 langkah bolehlah, tapi kalau sampai jauh sholatnya batal. Itu boleh hukumnya, tapi tidak wajib. Dan juga melihat maslahat. Kalau misalkan kita sholat di masjid-masjid umum, kalau kita lakukan ini bisa menimbulkan fitnah, maka lebih baik kita jangan melakukannya. Jadi hukumnya boleh, enggak wajib. Ada lagi? Sudah cukup ya, pas waktunya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.